بسم الله، الحمد لله العزيز الغفار، مكور ليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب الأبصار، أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار، وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد، الحمد لله kembali kita bisa melanjutkan yang kajian kitab kita majlis yang kelima yang masih dengan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang buah karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim yang beliau menjelaskan ya bagaimana tentang hakikat surga ya dan bagaimana keindahan ya nikmat-nikmat di surga. Semoga Allah ya sampaikan kita dan mudahkan kita untuk beramal saleh dan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan ya bab yang ke-10. Ya qala Imam Ibnu Qayyim al-babul 'ashir fi dzikri sa'ati abwabiha. Bab yang ke-10 tentang ya luasnya pintu surga. Ya lalu beliau ya bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Wudi'at baina yaday Rasulillah SAW qas'atun min tharidin wa lahmin. Nabi SAW ya diletakkan di hadapan beliau ya makanan, ya piring makanan berupa tharid. Ya tharid itu sejenis ya campuran dari tepung, ya daging dan berbagai macamnya. Fatana walad zira, lalu Nabi SAW ya memakan bagian paha kambing. Ya Nabi SAW sambil makan lalu beliau menjelaskan ya tentang keadaan hari kiamat. Yaqumun nasu li rabbil alamin fayusmi'uhumud da'i wayanfaduhumul basaru. Ya maka manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti ada yang menyeru memperdengarkan mereka semuanya. Ya, dan mata bisa melihat sejauh mata memandang. Fa dzakara hadits syafa'ah, lalu Nabi SAW menyebutkan hadits syafa'at. Ya, lalu beliau bersabda fa antaliqu fa ati tahta al'ash fa aqa'a sajidan li rabbi. Maka Nabi SAW pergi dan beliau pun sujud ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqimuni rabbul alamin maqaman lam yaqumhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadan ba'di. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Nabi SAW ya kedudukan ya tempat yang tidak pernah seorang pun sebelum beliau ya diletakkan di kedudukan tersebut, begitu pula orang setelah beliau. Ya ini kedudukan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu ya rabbi ummati, maka Nabi SAW yang memintakan syafaat untuk umatnya. Wahai Allah, yang bagaimana umatku? Faqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim min al-babil ayman. Wahai Muhammad, ya masukkan dari golongan umatmu yang tidak ada hisabnya, masukkan dari pintu ya yang paling kanan. Wahum syuraka'un nasu fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya dan mereka pun bersekutu ya dengan manusia ya pada pintu-pintu yang lain. Ya orang macam-macam ya dipanggil dari pintu surga, bahkan ada ya orang yang bisa dipanggil atau bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Ya dia nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar aw Hajara wa Makkah. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya antara dua misra', ya, misra' itu janiba al-bab. Ya, kalau pintu ada pintu, maka ada sisi pojok kanan, ada sisi pojok kirinya. Maka jarak ke pojok dengan pojok yang lainnya itu misra namanya. Ya, dua misra. Ya, jarak dari dua tepi pintu lakama bainam kata wa Hajar. Ya, pintu surga sebagaimana jarak antara Mekah dengan Hajar. Ya, Hajar itu di mana? Hajar itu Madinatun Azimah. Ya, hiya qa'idatu biladil Bahrain. Ya, itu kota yang besar di daerah Bahrain. Bahrain itu di sekitar paling timur Jazirah Arab, ya, paling timur Jazirah Arab. Sedangkan Mekah itu sebelah barat, ya, sebelah barat Jazirah Arab. Ya, kurang lebih kalau Jazirah Arab itu dari Mekah yang dia di pojok barat dengan Bahrain yang ada di pojok timur itu kurang lebih sekitar 1000 km. Ya, kurang lebih kalau di hitungan sekarang sekitar 1000 km. Fi lafzin lakama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Busra. Ya, sebagian riwayat ya sebagaimana antara Makkah dan Hajar atau antara Makkah dan Busra. Ya, Busra ke Mekah ini pun dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, huwa masirata syahrin. Itu kalau dahulu jarak sebulan perjalanan. Ya, ini besarnya pintu surga. Ya, begitu besarnya pintu surga, jarak antara, ya, pojok dari pintu yang satu dengan pintu yang lain aja sekitar sebulan perjalanan. Ya, atau kalau dikira-kira sekarang itu sekitar, ya, 1000 kilometer, ya, menunjukkan besarnya pintu surga, ya. Namun, ya, di tentang hal ini, yakni besarnya pintu surga, itu memang ada riwayat yang lain, ya, dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim di halaman 115, ya, masih tentang bahasan pintu surga, ya, di hadis, ya, riwayat Khalid bin Umair Al-Adawi. Ya, Khalid bin Umair Al-Adawi, di situ di akhirnya, di akhir hadis yang disebutkan, anna misra'aini min masari'il jannah bainahuma masiratu arba'ina sanah. Jarak antara dua pojok pintu surga itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ini jarak yang lebih besar. Ya, ini jarak yang lebih besar. Kalau Makkah dengan Hajar atau Makkah dengan Busra itu jarak sebulan. Sebulan perjalanan, sedangkan ini jarak 40 tahun. Ya, nanti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fa hadza mauquf wal ladzi qablahu marfu'. Ya, beliau ada isyarat bahwa ini riwayat mauquf. Ya, riwayat dari Khalid bin Umair ini riwayat mauquf. Sedangkan riwayat sebelumnya itu riwayat marfu', ya, sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Fa in kana Rasulullah SAW alaihi wasallam huwa dzakir lahum dzalika, kana hadza sa'atu ma baina babin min abwabiha. Ya, maka yang didahulukan itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena tentu saja marfu' lebih didahulukan daripada mauquf. Ya, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan kemungkinan yang lain. Ya, ini ada pintu yang kecil, barangkali ada pintu yang besar. Ya, beliau sebutkan wala'allahul babul a'zham. Ya, barangkali itu adalah yakni yang jarak 40 tahun. Pintu yang jaraknya 40 tahun itu pintu yang paling besarnya. Sedangkan yang jarak sebulan itu pintu yang lebih kecil, ya. Barangkali ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita mau dudukkan semua riwayatnya. Tapi kalau kita mau tarjih, maka tentu saja, ya, tarjih, ya, riwayat yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bawakan di sini, ya, beberapa riwayat, ya, yang menyebutkan jaraknya itu tahunan, ya, seperti di halaman 117, ya, mabaina kulli misra'aini min masari'il jannah masiratu sab'i sinin. Jaraknya itu jarak 7 tahun. Ya, ini dari riwayat ya, Al-Jurairi, ya, Al-Jurairi an Hakim bin Muawiyah. Sebenarnya itu nanti ada di catatan kakinya bahwa riwayat Jurairi itu ada kedhaifan. Ya, begitu pula hadis yang setelahnya. Ya, riwayat dari Darraj Abu Samh dari Abu Haitham, ya, inna ma baina misra'aini fil jannah la masiratu arba'ina sanah. Ya, bahwasanya jarak antara misra'aini, ya, dua pojok pintu surga itu jarak, ya, 40 tahun. Ya, wa hadithu Abi Hurairah asah wa hadhihi nuskhah dha'ifah. Ya, maka beliau katakan, ya, hadis Abu Hurairah, yakni hadis yang marfu' dari Nabi SAW yang pertama itu lebih sahih, ya, lebih sahih daripada hadis-hadis yang lainnya. Ya, bahkan itu kalau di catatan kakinya nanti itu ada penjelasan. Ya, Darraj dari Abu Al-Haytham itu, ya, itu riwayatnya fihi manakir. Ya, fihi manakir itu bisa dibaca di catatan kakinya. Ya. Maka wallahu alam, tentu saja yang lebih sahih itu yang marfu', ya, sampai kepada Nabi SAW. Dijelaskan, ya, oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim halaman 118 bahwa riwayat-riwayat yang penyebutannya tahunan, ya, itu ada kedhaifan dalam riwayat tersebut. Ya, hadithu Hakim bin Muawiyah faqad taraba ruwatuhu fa Hamad bin Salamah dzakara 'anil Jurairi at-taqdir bi 40 aman. Ya, riwayat Hakim bin Muawiyah dari Al-Jurairi tadi di situ 40 tahun. Ya. Wa Khalid dzakara anhu at-taqdir bi sab'i sinin. Hadis riwayat Khalid bin Umair Al-Adawi 7 tahun, ya, riwayat 7 tahun. Tapi dia sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Qayyim min tariqi Darraj an Abil Haitham. Ya, itu riwayatnya dari Darraj. dari Abu Haytham, qala Imam Ahmad, ahaditsu Darraj manakir. Ya, hadis-hadis dari Darraj itu riwayat-riwayatnya munkar. Ya, wa qala Abu Hatim Ar-Razi dhaif. Ya, begitu pula didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Maka di halaman 119 Al-Hafidz Ibnu Qayyim beliau menyebutkan kesimpulannya, fas-sahihul marfu'u as-salim 'anil ittirabi wasyududi wal 'illati hadis Abi Hurairah al-muttafaq 'ala sihhatihi. Maka hadis yang sahih yang tidak ada ya ittirab sama sekali, tidak ada syudz sama sekali, tidak ada illat, itu hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah yang jarak antara pintunya seperti sebulan perjalanan. Ya, kalau di kita itu Mekah dengan Hajar, pojok barat dengan pojok timur Jazirah Arabiyah itu kurang lebih sekitar 1000 km. Ya. Itu muttafaq 'ala sihhatihi, ya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 'Ala anna hadis Hakim bin Muawiyah laisa at-taqdir fihi bi zahirir raf'i wa yahtamilu annahu mudrajun fil hadithi mauqufun. Ya, maka di sini ada dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim bahwa ihtimal hadis Hakim bin Muawiyah itu walaupun dia sigotnya rafa, tapi ihtimalnya itu mudraj dari kalam sahabi. Ya, maka tentu kita lebih kuatkan ya hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan ya besarnya pintu surga. Ya, begitu besarnya pintu surga jaraknya sebulan perjalanan atau kurang lebih ya 1000 km. Kita lanjutkan ya al-babul hadi asyar, bab yang ke-11. Ya, bagaimana babus fi sifati abwabiha? Bagaimana sih sifat pintu-pintu surga itu? Seperti apa pintu surga? Wa annaha dzatu halaqin. Pintu surga itu memiliki halaq, ya halaqah, halaqatul bab. Itu seperti gelang besar, ya gelang besar bulat untuk mengetuk pintunya, ya. Ya, gelang besar bulat itu untuk mengetuk pintunya. Ya, bahwa pintu surga ada bagian seperti itu. Ya, dan yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim, rawal Walid bin Muslim an Khulait anil Hasani mufattahatan lahumul abwab qala abwabun tura. Ya, bahwa mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintunya terbuka. Ya, itu zahir ayatnya seperti itu. Padahal di hadis ya awwalu man yaqra'u babal jannah Rasulullah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Akulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Zahir ayat seolah pintunya terbuka. Tapi di hadis Nabi SAW, Nabi yang mengetuk. Maka bagaimana? Maksudnya abwabun tura. Sebenarnya ada pintunya, tapi sudah terlihat. Ya, surga dalamnya itu sudah terlihat. Ya, sebagaimana riwayat dari Qatadah, abwabun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya, pintu-pintu surga itu terlihat bagian luarnya dari arah dalamnya, dari bagian dalamnya dari arah luarnya. Itu maksud mufattaha. Padahal sebenarnya terkunci, tertutup, dan yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pintu surga ini memiliki halaqatul bab, memiliki lingkaran untuk mengetuk pintunya. Ya, sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di halaman 121. Ya. 121 di riwayat Suhail bin Abi Salih dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah SAW, ana awwalu man ya'khudhu bi halaqati babil jannah wala fakhr. Ya, akulah yang pertama kali memegang lingkaran pintu surga, ya, lingkaran untuk mengetuk pintu surga, wala fakhr. Ya, ini bukan dalam rangka sombong, ya. Tapi ini ya riwayat disebutkan dalam ada Ziyad An-Numairi dha'afahu ghair wahid. Ya, Ziyad An-Numairi itu didha'ifkan oleh beberapa ulama hadis. Ya, tapi ini saling menguatkan ya, karena hadis tentang halaqatul bab itu cukup banyak. Wa fi hadits Syafa'ah, dalam hadis Syafa'ah dari Anas bin Malik, ya, Nabi SAW bersabda, fa'akhudhu bi halaqati babil jannah fa'uqa'qi'uha. Ya, maka aku pegang ya lingkaran pintu surga itu, gelang pintu surga itu, ya, lalu aku mengetuknya. Ya, ini pun menguat bahwa pintu surga itu ya punya lingkaran untuk mengetuk pintunya. Ya, jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim halaman 122, hadza sharihun fi annaha halaqatun hissiyyatun tuqaqa'u wa tuharraku wa tuharraku. Ya. Hadis ini jelas sekali bahwa pintu surga itu memiliki halaqah, ya, lingkaran untuk mengetuk, ya, hissi, dan itu nyata, ya, wujud nyata. Lingkaran untuk mengetuk pintu surga yang bisa diketuk, bisa digerakkan. Ya. Wara Suhail an Abihi an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam akhudu halaqata babil jannah fayu'dhana li. Ya, dalam hadis, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dari jalan Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya. Ya, bahwasanya Nabi SAW memegang pintu surga, ya, lingkaran pintu surga, lalu diizinkan untuk masuk. Ya, ini riwayat-riwayat yang banyak, ya, sepakat semuanya menunjukkan bahwa pintu surga itu, ya, memiliki lingkaran yang bisa digerakkan dan bisa diketukkan. Ya. Lalu di halaman 123, ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa, ya, di beberapa riwayat tersebut penyebutan pintu surga itu berbeda-beda ukurannya. Ya, kenapa riwayatnya bisa berbeda-beda seperti itu? Ya, beliau jelaskan walamma kanatil jinanu darajatin ba'daha fawqa ba'din. Ya, surga itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Sebagian tingkat di atas tingkat yang lainnya. Kanat abwabuha kadzalik. Demikian pula pintu surga. Pintu surga yang tingkatan bawah beda dengan pintu yang tingkatan atas. Ya, masing-masing ada pintunya. Wa babul jannatil 'aliyah fawqa babil jannati allati tahtaha. Pintu surga yang tinggi itu di atas dari pintu surga yang bawah. Wa kullama 'alatil jannatu ittasa'a. Semakin surganya itu tinggi, maka pintunya semakin luas, ya. Fa 'aliha awsa'u mimma dunahu. Pintu yang lebih tinggi itu lebih luas daripada pintu yang di bawahnya. Wa sa'atul babi bihasabi wus'il jannah. Wala hadza wajhu al-ikhtilaf alladhi ja'a fi masafati baina misra'il babi fa inna abwabaha ba'daha a'la min ba'din. Ya, maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan luasnya pintu sebagaimana luasnya surga. Makin atas makin luas, makin besar pintunya. Dan barangkali ini mengapa riwayat-riwayat itu menyebutkan pintu surganya itu luasnya beda. Ya, ada riwayat yang jarak sebulan, ada riwayat jarak 7 tahun, ada yang jarak 40 tahun. Ya, kenapa bisa berbeda seperti itu? Itu surga yang lebih tinggi dan lebih besar. Ya, surga yang lebih tinggi dan lebih besar. Ya, ini yang dijelaskan, ya, oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Sebagaimana juga, ya, beliau jelaskan, ya. Ya, beliau menjelaskan berbagai macam, ya, riwayat yang intinya menunjukkan, ya, perbedaan, ya, dan sebagaimana di halaman 124, ya, qala qala Ibnu Hisyam Al-Bazzar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, inna abwabal jannah hakadha ba'daha fawqa ba'din. Ya, bahwasanya pintu surga itu seperti ini, yakni sebagian pintu di atas pintu yang lain, berbeda derajat itu beda pintu. Ya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya, hingga ketika mereka, yang penghuni surga, datang, ya, lalu dibukakan bagi mereka pintu-pintunya. Ya. Ya, maka ini juga menyebutkan, ya, keterangan yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, pintu-pintu surga itu yang derajat atas di atas dari pintu yang bawahnya. Riwayat yang sebelumnya dijelaskan kadar ukurannya berbeda-beda. Mengapa demikian? Itu tadi, surga yang berbeda tingkatan dan surga yang berbeda besarnya. Semakin tinggi maka semakin besar dan itu semakin luas pintunya. Ya, demikian dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian, ya, di bab yang ke-12. Ya, bab yang ke-12 beliau menyebutkan, ya, al-babu thaniya asyar fi dhikri masafati ma bainal babi wal babi. Ya, jarak antara pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Ya, berapakah jaraknya antara pintu yang satu dengan yang lainnya? Ya, beliau bawakan, ya, riwayat dari Laqit ibn Amir. Ya, beliau datang kepada Rasulullah SAW, faqala qultu ya Rasulullah, famal jannatu wan nar? Ya, ya Rasulullah, bagaimana surga dan neraka? Qala la amru ilahika inna linnari sab'ata abwabin ma minhunna baban illa yasirur rakibu bainahuma 70 ama. Sesungguhnya surga itu, neraka itu memiliki 7 pintu. Ya, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Di surat Al-Hijr, bahwa neraka itu punya 7 pintu dan setiap pintunya sudah ada bagian, sudah jatah, sudah ada jatah orang yang masuk lewat situ. Ya. Dan jarak antara dua pintunya sebagaimana orang ya yang berjalan 70 aman. Ya, mengendarai kendaraannya sejauh 70 tahun perjalanan, jarak pintu yang satu ke pintu yang lainnya. Wa inna lil jannati thamaniyata abwabin ma minhunna babani illa yasiru ar-raqibu bainahuma 70 baba. Ya. Begitu pula pintu surga. Pintu surga ada 8 pintu sebagaimana di hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya, hadis tentang fadilah membaca doa wudu. Ya. Barang siapa membaca doa wudu, tuftahu lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, bahwa rasanya barang siapa dia berwudu dengan benar, membaca doa wudu, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ada 8. Jaraknya berapa? Jaraknya sebagaimana orang yang melakukan perjalanan 70 tahun. Ya, jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lainnya. Ya, lalu di halaman 127 di situ Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan kesimpulan, hadza zahir minhu anna hadhihi al-masafah bainal babi wal babi, bahwa jarak yang 70 tahun ya itu adalah jarak pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Ya, ini ihtimal tadi riwayat yang 70 tahun itu maksudnya ini. Ya, 70 tahun jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lain, pintu neraka yang satu dengan pintu neraka yang lain. Sedangkan besarnya pojok pintu surga yang satu dengan pojok lainnya itu riwayat yang ya riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina Makkah wa Busra, jarak kurang lebih sebulan perjalanan ya. Ya, la yahtamil at-taqdir bi 70 aman wa la yumkinu hamluhu ala babin muayyan liqoulihi ma minhunna babin, yakni yang riwayat 70 tahun itu tidak mungkin itu jarak hanya satu daun pintu. Kenapa? Karena ada keterangan lafaz ma minhunna babani, disebutkan antara dua pintu ya, berarti itu jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain. Adapun yang sebulan perjalanan ya, itu sebagaimana tegas baina misra'aini, jarak antara dua pojok pintunya, pojok kanan dengan pojok kirinya. Ya. Itu kesimpulan ya, gabungan dari riwayat-riwayat tersebut. Bab yang berikutnya ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan ya babul bab 13 fi makanil jannah wa aina hiya. Ya, surga. Ya, surga itu di mana letaknya? Ya, aqidah Ahlussunnah sudah kita bahas. Surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sudah ada. U'iddat lil muttaqin. Ya, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah ada sekarang. Sekarang kalau sudah ada, di mana? Ya, di mana letak surga tersebut? Ya, di sini yang beliau bahas pada bab ini. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa." Ya, sungguh Nabi SAW melihat pada kali yang lain ya, ini melihatnya itu ada dua riwayat dari sahabat ya, sebagian sahabat menafsirkan bahwa itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj ya, sebagian sahabat menafsirkan bahwa ra'ahu di situ melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya ya, malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ada dua penafsiran sahabat tentang dhamir hu di situ. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, Nabi SAW melihatnya pada kali yang lain, 'inda sidratil muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Ya. Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. 'Indaha hanya kembali ke Sidratul Muntaha. Di sisi Sidratul Muntaha, jannatul ma'wa. Di situ ada jannah tempat kembalinya kaum mukminin. Wa qad thabata anna Sidratul Muntaha fawqas sama'. Ya, dan telah thabit Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh, hadis Mi'raj ya, di hadis Mi'raj panjang. Wa sumiyat bidzalika, ya, dan dinamakan seperti itu kenapa? Karena itu memang muntaha ujungnya. Ya, li'annahu yantahi ilaiha ma yanzilu min 'indillahi fayuqbadu minha wa ma yas'adu ilaihi fayuqbadu minha. Karena kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena di situ ujungnya, ya, ujungnya malaikat, ya, ketika mau apakah melaporkan amal kepada Allah, ya, atau ada yang mau diambil atau mau diturunkan, maka ujungnya di situ, ya, letaknya di situ, ya, ketika Allah memerintahkan malaikat. Wa qala ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa fis sama', dan di langit rizqukum, itu ada rezeki kalian, ya. Di ayat yang lain Allah berfirman wa anzala minas sama'i rizqa, Allah turunkan dari langit itu rizki, ya. Ini kalau, ya, ini di antara hujah bahwa adanya majaz dalam Al-Qur'an, yakni maksudnya Allah turunkan hujan, hujan yang menumbuhkan tanaman, tumbuhan itu bisa kita manfaatkan, hujannya itu diminum oleh binatang, kita memanfaatkan rezeki dari tumbuhan dan hewan-hewan tersebut. Ya, itu mimbab isbatil majaz. Ya, rezeki itu dari langit, yakni berupa hujan. Wa ma tu'adun, dan di langit itu pula ada apa yang kalian dijanjikan. Ya, apa yang kalian dijanjikan sebagaimana dalam tafsir Mujahid, huwal jannah. Yang dijanjikan itu adalah surga. Ya. Wa kadzalika talaqqa an-nasu anhu. Demikian tafsir yang diriwayatkan dari Mujahid. Ya. Di tafsir yang lain, ya, di tafsir Ibnul Munzir sama dari Mujahid, huwal jannatu wan naru. Ma tu'adun itu mencakup surga dan neraka, ya. Kalau surga ini berarti ada dua riwayat yang menetapkan. Tapi kalau neraka salah satu penafsirannya, neraka juga ada di langit. Tapi nanti ada riwayat yang lain bahwa neraka itu di bumi yang paling bawah. Ya, ada di bumi yang paling bawah. Ya, maka kalau neraka itu ada pembahasan lagi. Tapi kalau surga riwayatnya sepakat, ya. Wa hadza yahtaju ila tafsir, ya. Oleh karena itu jelaskan oleh Muqayyim, ya, tafsir Mujahid bahwa itu neraka juga. Ini butuh kepada penjelasan lagi. Fa inna an-nara fi asfalis safirin laysat fis sama. Kenapa? Karena neraka itu di bawah. Ya, derajat yang paling bawah, bukan di langit. Wa ma'na hadza maqalahu fi riwayat Ibn Abi Najih anhu wa qala Abu Shalih an Abbas al-khairu wasyarru kilahuma ya'ti minas sama. Tapi ya, semakna dengan qaul atau tafsir Mujahid tadi memang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Ya, al-khairu wasyarru kilahuma ya'ti minas sama. Ya, kebaikan dan keburukan keduanya datang itu dari langit. Ya, ini isyarat kepada surga dan neraka. Ya. Ala hadzal ma'na asbabul jannah wan nar muqaddarun thabitun fis sama' min 'indillah. Ya. Bahwa makna ini maksudnya apa? Sebab-sebab, ya, surga dan neraka itu ditetapkan dan thabit, ya, dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maksudnya. Yakni sebab-sebabnya, amalan apa saja, ya, yang mendekatkan ke surga, amalan apa saja yang mendekatkan ke neraka, sebab-sebabnya itu Allah yang menentukan. Ya, kenapa? Karena syariat itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi nanti beliau sebutkan nih, beliau sebutkan riwayat yang lain di halaman 130. Ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim jelaskan bahwa ada riwayat yang lain tentang neraka. Ya, ini riwayat Abdullah bin Abbas, ya, al-jannatu fis sama'is sabi'ah, bahwa surga itu di langit yang ketujuh. Wa yaj'aluha Allahu haitsu syaa'a yaumal qiyamah. Lalu nanti Allah jadikan surga itu, ya, di mana saja yang Allah kehendaki pada hari kiamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ya, dan surga itu nanti didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa jahannamu fil ardis sabi'ah. Sedangkan jahannam itu ada di neraka, ya, di bumi yang ketujuh. Ya, bumi yang ketujuh. Tapi ini riwayat dari Muhammad bin Ubaidillah, ya, Al-Arzami. Ya, kata Imam Al-Hakim, ya, dia matrukul hadis. Ya, dia adalah matruku al-hadis. Tapi ada riwayat yang lain, ya, dari Abdullah. Ya, Abdullah itu kalau dimutlakan maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Al-jannatu faqas sama'ir rabi'ah fa idza kana yaumal qiyamah ja'alallahu haitsu syaa. والنار في الأرض السابعة فإذا كان يوم القيامة جعل الله حيث يشاء. Ya, ini diriwayatkan dari, ya, Ibnu Nu'aim. Ya, Abu Nu'aim di sifatul jannah. Ya, riwayat tentang ya neraka itu di bawah. Ya, riwayat yang lain dari tafsir Mujahid halaman 131. Qultu li Ibn Abbas, aina jannah? Mujahid, ya Mujahid murid langsung Abdullah bin Abbas. Ya, qara'tul Qur'an Ibn Abbas, ya 3 marratin. Saya baca Quran kepada Ibn Abbas itu 3 kali khatam. Ya, setiap ayat itu tanya tafsirnya. Ya, kata Mujahid, saya bertanya kepada Ibn Abbas, aina jannah? Ya, di mana surga? Qala fawqa sab'i samawat, di atas ya 7 langit. Qultu fa aina an-nar? Di mana neraka? Qala tahta sab'ati abhurin mutbiqah. Ya, neraka di bawah 7 lautan. Ya, di bawah 7 lautan yang rapat ya, tertutup. Ya. Ya, ulama'alam riwayat-riwayat ini secara garis besar menunjukkan bahwa surga itu di atas, ya, surga di atas langit ketujuh di dekat Sidratul Muntaha. Ya, tafsir dari ayat An-Najm itu di antara dalil-dalil yang paling kuat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan neraka itu ada dua riwayat memang. Ya, ada riwayat tiap Mujahid itu di atas, ya, di neraka itu ada di atas, ada riwayat bahwa neraka itu di bawah, sama-sama dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas, ya, ada dua riwayat. Tapi sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Qayyim jelaskan bahwa kalau neraka yang di atas itu maksudnya asbabun nar. Sebab-sebab neraka itu dari atas, yakni Allah yang menentukan, menjelaskan sebab-sebab neraka. Loh, itu bukannya ta'wil? Iya, memang ta'wil yang seperti itu. Dan itu min turukil jam'i. Ya, metode menjama' dalil-dalil bagaimana? Ya, bagaimana metode menjama' dalil-dalil? Sebagaimana jelaskan oleh para ulama, ta'wilu ahadid dalilaini hatta yuwafiqal akhar. Ya, cara kita menjama' dalil diantaranya adalah menta'wil salah satu ya dalil agar sesuai dengan dalil yang lain. Ya. Maka ini ya riwayat-riwayat terkait ya letak ya surga dan neraka. Ya, halaman 132 ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau jelaskan ya riwayat yang lebih tegas lagi menguatkan bahwa surga itu tinggi. Ya. Tsabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal jannah mi'atu darajah. Ya, bahwasanya surga itu 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Antara dua derajat itu sebagaimana antara langit dan bumi. Ya, fa hadha yadullu ala annaha fi ghayatil 'uluwi wal irtifa'. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa surga itu ya begitu tinggi. Ya, begitu tinggi, sangat naik. Yakni seperti langit, ya, tinggi. Ya, dan derajat itu secara bahasa Arab itu li tabaqatin ila ulwin, ya, untuk menunjukkan tingkatan ke atas, ya. Beda kalau tingkatan yang ke bawah itu orang Arab biasanya mengatakan darakat, ya, mengatakannya darakat. Ya, wa tsani inna fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard a'addahullahu lil mujahidin fi sabilihi. Ya. Ya, lalu beliau jelaskan riwayat yang lain bahwa di surga ada 100 derajat. Ya, antara derajat yang satu seperti antara langit dan bumi yang Allah sediakan untuk para mujahid. Ya, derajatnya atau surganya mujahidin itu ada 100 derajat. Apakah derajat surga hanya 100? Nanti itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, tidak demikian. Wa syaikhuna yurajjihu hadzal lafza. Dan syekh kami beliau merajihkan lafaz yang ini. Wallahu alam, siapa yang beliau maksudkan tentang syekhnya ini? Ya, tapi syekh yang ya sering dinukil oleh Ibnu Qayyim imma itu Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah. Ya, Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah atau nanti ada sebenarnya. Beliau menukil menyebutkan dengan nama yakni Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi Asy-Syafi'i. Ya, atau syekh yang lain wallahu alam. Ya, tapi kemungkinan terdekatnya itu Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah atau ya Al-Hafiz Al-Mizzi. Ya. Syekhuna yurajjihu hadzal lafz, tapi kalau ini babul hadis biasanya nukilnya dari Al-Mizzi. Ya, syekh kami menguatkan lafaz yang ini, yakni 100 derajat itu derajat untuk mujahidin. Wa huwa la yanfi an yakuna darajul jannah aktsaru min dzalika. Riwayat 100 derajat itu tidak menafikan bahwa ya derajat surga itu lebih dari itu. Ya, tidak menafikan. Kenapa demikian? Ya, ini semisal dengan hadis sahih innalillahi 99 isman. Ya, seperti hadis 99 nama. Apakah itu batasan? Bukan. Ya, tapi 99 yang Allah janjikan, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengihsanya, mempelajarinya, menghafalnya, ya, dan juga memahami konsekuensinya, maka dijanjikan surga. Tapi apakah nama Allah hanya 99? Bukan, nama Allah tidak terbatas. Ya, seperti itu. Ya, di antara derajatnya ada 100. Ya, tapi apakah terbatas? Tidak. Nanti ada riwayat yang lain, ya, isyarat bahwa derajat surga itu seperti jumlah ayat Quran. Ya. Ya, sebagaimana beliau sebutkan, ya, beliau sebutkan, ya, di, dari riwayat halaman 134. Fa in qila fal jannatu jami'uha tahta al-'arsy. Ya, kalau ada yang mengatakan surga itu seluruhnya di bawah arsy, wal 'arsyu saqfuha. Ya, dan arsy itu adalah atapnya. Ya, atapnya surga. Fa inal kursiyya wasi'a samawati wal ard, wal 'arsyu akbaru minhu. Sesungguhnya kursi itu seluas langit dan bumi, sedangkan arsy lebih besar. Ya. Lamma kana al-'arsyu aqrabu ila al-firdaus mimma dunahu min al-jinan. Ketika arsy itu adalah bagian yang paling dekat dengan surga Firdaus daripada surga-surga yang lainnya, bihaitsu la jannata fawqahu dunal arsy, karena tidak ada surga yang di atas dari surga Firdaus karena dia yang paling dekat. Ya, kana saqfan lahu duna ma tahtahu minal jinan, maka arsy itu adalah atap bagi Firdaus, bukan atap bagi surga yang lainnya. Li'idhami sa'atil jannah wa ghayati irtifa'iha yakunu as-su'udu min adnaha ila a'laha bitadriji syai'an fa syai'an. Ya, karena begitu luasnya surga dan begitu tingginya surga, maka naik dari derajat yang satu ke derajat yang lain itu bitadrij. Ya, harus sedikit demi sedikit, derajat demi derajat, enggak bisa langsung karena begitu besar. Ya, begitu besarnya. Darajatun fawqa darajah, derajat yang satu di atas derajat yang lainnya. Kama yuqalu liqari'il Qur'an. Sebagaimana hadis tentang riwayat qari' Qur'an. Iqra warqa, ya, bacalah warqa, naiklah. Wa fi riwayatin wartaqi, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, karena derajat engkau adalah di ayat terakhir yang engkau taqra'uha, yang engkau baca. Ya, yang engkau baca. Taqra'uha itu apa maksudnya? Apakah hafal atau baca? Maka jelaskan oleh Al-Habib Ibnu Qayyim, wa hadha yahtamilu syai'aini. Antakuna manzilatuhu inda akhiri hifzihi. Ya, kemungkinan pertama bahwa derajat itu adalah ayat terakhir mana yang dihafal. Ya, yang dihafal. Ya. Kenapa? Karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa qiraat itu maksudnya adalah hafalan. Ya, sebagaimana di hadis, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah aqra. Aqra itu yang paling banyak hafalannya. Ya, Nabi SAW ketika mau menguburkan sahabat, ya, ditanya, ayyuhum aqra'uhum, ya, ayyuhum aqra'u lil Qur'an, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Ya, kalau ditunjukkan ini, nanti dia didahulukan di lahat. Ya, seperti itu, ya. Kalau qira'ah itu bisa jadi maksudnya hafal. Wa antakuna 'inda akhiri tilawatihi li mahfudhihi. Ya. Atau bisa juga itu adalah, ya, tilawah yang akhirnya, ya, tilawah yang akhirnya dari hafalan yang sudah dia hafal, ya, hafalan yang sudah dia hafal, ya, tilawah akhirnya bagian mana, ya, Allah alam, ini pun, ya, fadilah dari, ya, orang yang menghafal Al-Quran dan juga membacanya, ya, fadilah, ya, hufazu Al-Quran. Tentu saja hufazu Al-Quran yang dimaksud adalah ia mengamalkan, ya, apa yang telah dia hafal. Ya. Lalu bab yang selanjutnya, ya, bab yang ke-14. Di sini Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau membawakan, ya, fi miftahil jannah, tentang kunci surga. Ya, kunci surga apa sih? Ya, jelaskan dari riwayat Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah SAW, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Ya, kunci surga adalah, ya, syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah. Ya, barangkali ini sudah masyhur. Ya, bahkan, ya, kaum muslimin, ya, sebagian yang sampai, ya, menasyidkan ini, miftahul jannah la ilaha illallah. Alhamdulillah masyhur. Ya, di kalangan kaum muslimin Semoga juga membuat mereka bersemangat tiap mempelajari akidah yang benar, yang mempelajari makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya. Sebagaimana ya, namun perlu diketahui bahwa kunci itu sebagaimana kunci. Kunci itu ada geriginya. Kunci itu butuh gerigi. Ya, kalau punya kunci sudah dol, enggak bisa dibuka pintu dengan kunci tersebut. Ya, maka ini ya disyarah lagi oleh riwayat yang lain. Ya, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Wahab bin Munabbih, ya, beliau ditanya, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Ya, bukankah pintu surga itu la ilaha illallah? Dijawab oleh Wahab bin Munabbih, "Iya memang. Walakin laysa min miftahin illa walahu asnan." Tapi yang namanya miftah, kunci itu pasti ada gerigi-geriginya. Ya, pasti ada gerigi-gerigi. "Fa in ataita bimiftahin lahu asnanun futihalaka." Kalau engkau bawa kunci surga, ada geriginya, ya, nanti dijelaskan oleh riwayat lainnya, geriginya itu adalah amalan. Ya, geriginya adalah amalan. Kalau engkau bawa kunci surga, ada geriginya, futihalaka, bisa kebuka. "Wa illa lam yuftah." Kalau enggak ada geriginya, enggak bisa terbuka. Ya, maka ya jangan kita mengandalkan la ilaha illallah tauhid saja tapi amalannya kosong. Ya, tidak mengamalkan amalan yang lain. Oleh karena itu ini disyaratkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya, "Innas suyufa mafatihul jannah." Sesungguhnya pedang itu adalah ya kunci surga. Maksudnya apa? Dia di antara gerigi dari la ilaha illallah. Ya. Begitu pula di halaman 138. Ya, dari hadis Mu'az bin Jabal. "Ya, ala adulluka ala babin min abwabil jannah?" "Qala bala." "Qala la hawla wa la quwata illa billah." Ya, salah satu yang mengantarkan kepada pintu surga, "La hawla wa la quwata illa billah." Ini salah satu geriginya. Ya, amalan soleh, berzikir. Ya, begitu pula riwayat yang lain, "Miftahu salati tuhur." Ya, pintu dari salat itu adalah tuhur. Segala sesuatu itu memiliki kunci-kuncinya. Ya, segala sesuatu memiliki kunci-kuncinya. Oleh karena itu di halaman 139 Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau menjelaskan kunci-kunci kebaikan. Ya, kunci-kunci kebaikan. "Miftahul hajj al-ihram." Kunci dari haji adalah ihram. Ihram, ya, niat untuk manasik haji sembari mengucapkan talbiyah. "Wa miftahul bir as-sidq." Ya, kunci dari kebaikan jujur. Ya. Kunci dari kebaikan adalah jujur. "Miftahul jannah at-tauhid." Kunci dari surga adalah tauhid. Ya, "Wa miftahul ilmi husnul su'al wa husnul isgha." Ya, kunci dari ilmu baik bertanya, baik dalam memperhatikan. Pertanyaannya bagus. Ya, sudah bertanya, jawabannya diperhatikan. Ya, jawabannya diperhatikan. Baru dengan itu dia memperoleh ilmu. "Miftahun nasri az-zafru." "Miftahun nasri waz-zafri as-sabr." Ya, kunci dari kemenangan sabar. "Wa miftahul mazidi asy-syukru." Ya, kunci dari tambahan, bagaimana agar dapat tambahan? Syukur. Ya. "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kalian. "Wa miftahul wilayah wal mahabbah adz-dzikru." Kunci dari wali, bagaimana supaya jadi wali Allah, bagaimana supaya dicintai oleh Allah, zikir. Ya. "Wa miftahul falah at-taqwa." Kunci dari ya, kesuksesan adalah taqwa. "Wa miftahul taufiq ar-raghbah war-rahbah." Kunci dari taufik Allah, ya, berharap dan takut kepada Allah. "Wa miftahul ijabah ad-du'a." Kunci dari ijabah doa. "Wa miftahul raghbah fil akhirah az-zuhdu fid dunya." Kunci dari harapan kepada akhirat, ya, zuhud ketika di dunia. "Wa miftahul iman at-tafakkuru fi ma da'a Allahu 'ibadahu ila at-tafakkuri fi." Kunci dari keimanan memikirkan apa yang Allah perintahkan untuk dipikirkan. "Wa miftahud dukhuli 'ala Allahi islamul qalbi wa salamatuhu lahu wa ikhlasuhu lahu wal hubbu wal bughdu wal fi'lu wat tarku." Ya. Kunci agar bisa masuk pada pintu Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah hatinya, ikhlas, cinta dan benci, yang melakukan dan meninggalkan karena Allah. "Miftahu hayatal qalbi tadabburul Qur'an." Ya, kunci dari ya hidupnya hati dengan cara mentadaburi Al-Qur'an. "Wa tadarru'u bil ashar." Ya, istighfar di waktu sahur. "Wa tarku dzunub," meninggalkan ya dosa-dosa. Ya, "Miftahu rahmah al-ihsanu fi ibadatil khaliqi." Ya, kunci dari rahmat, ya, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. was-sa'yu fi naf'i 'abidihi, ya, berusaha memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Miftahur rizqi as-sa'yu ma'al istighfar wat taqwa, kunci dari rizki berusaha, harus ada usaha, ya, dan juga diiringi istighfar, bukan semata usaha saja, ya, kalau semata usaha saja seperti orang kafir, ya. Ya, dengan istighfar dan taqwa. Miftahul izzi ta'atullah wa rasulihi, ya, kunci dari keagungan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini kunci-kunci kebaikan, ya. Beliau menjelaskan kunci-kunci kebaikan. Ya. Lalu beliau di halaman 140 beliau jelaskan kunci-kunci keburukan. Ya, kunci-kunci keburukan. Ya. Ju'ila syirku wal kibru wal i'radu amma ba'atallahu bihi wa rasuluhu wal ghaflah an dzikrihi wal qiyamu bihaqqihi miftahan linnar. Ya, apa saja kunci neraka? Kunci neraka itu syirik. Ya, sombong, berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, lalai dari zikir. Ya, ini kunci-kunci kepada neraka. Kama ju'ila al-khamru miftahu kulli ithmin. Khamr itu kunci dari segala macam dosa. Wa ju'ila al-ghina miftahu az-zina. Ya. Nyanyian dan musik itu kunci kepada zina. Ya, wa ju'ila itlaqun nazar fi suwar miftahu at-talabi wal-'ishqi. Ya, melepaskan pandangan, ya, kepada, ya, yang tidak dihalalkan itu kunci, ya, cinta, tapi bukan cinta yang halal, ya, cinta yang tidak dihalalkan. Wa ju'ila al-kasal war-raha miftahu al-khaybah wal-hirman. Ya, malas itu kunci dari kerugian dan, ya, terhalang dari manfaat. Wa ju'ila al-ma'asi miftahul kufri, maksiat itu kunci dari kekufuran. Wa ju'ila al-kadhibu miftahun nifaqi, ya, kedustaan itu kunci dari kemunafikan. Ya, wa ju'ila asy-syuhu wal-hirsu miftahul bukhli wa qati'atur rahim, ya, wa akhdhul mal min ghairi hillihi, ya, bahwa kikir, pelit, tamak akan harta itu kunci dari bakhil, kunci dari memutus tali silaturahim, ya, mengambil harta dengan tanpa hak, ya. Wal ju'ila al-i'radu amma ja'a bihi ar-rasul miftahu kulli bid'atin wa dalalah, ya, berpaling dari ajaran Rasulullah SAW itu kunci dari tiap bid'ah dan kesesatan. Ya, ini diantara kunci-kunci keburukan. Lalu, ya, di bab yang selanjutnya beliau menyebutkan, ya, bab cap, ya, bab cap surga, ya, atau, ya, saya susah juga menyebutkan, mansyur itu lembaran sehingga dia bisa masuk surga. Ya, apa itu? Babul khamis asyar fi tawqi'il jannah, tentang cap surga. Wa mansyuruha alladhi yuwaqqa'u bihi li ashabihi ba'dal maut. Dan juga keterangan yang di situ ada tandanya agar pemiliknya itu bisa masuk surga setelah kematian. Wa inda dukhuliha, dan ketika dia masuk surga. Ya. Mudahnya, ya, kalau bahasa mudahnya, tiket masuk surga itu apa? Bagaimana? Ya, hamba itu atau hakikat dari tiket masuk surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan, ya, orang kebaikan ada di 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun? Tahukah engkau apa itu 'illiyyun? Kitabum marqum. Itu kitab yang tertulis, ya, tercatat. Yashaduhul muqarrabun. Dipersaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Fa akhbara ta'ala anna kitabahum kitabun marqum tahqiqan likaunihi maktuban kitabatan haqiqiyyah. Allah menyebutkan catatan penghuni surga itu kitab marqum raqama, dengan tulisan, ada tulisannya dengan tulisan yang hakiki. Wa khassa ta'ala kitabal abrar bi annahu yuktabu wa yuwaqqa'u lahum bihi bi mashhadil muqarrabin. Allah menyebutkan bahwa catatan, ya, orang-orang yang baik itu ditulis dan dicap dan disaksikan oleh malaikat, ya, dan juga nabiyyin dan juga sadatul mukminin. Walam yadhkur syahadatu haula'i likitabil fujjar. Allah tidak menyebutkan persaksian malaikat-malaikat para nabi ketika menulis catatan orang-orang fajir, ya, orang-orang yang durhaka. Tanwihan bikitabil abrar wa ma waqqa'a lahum bihi wa isharan lahu wa izharan baina khawasi khalqihi. Ya. Yani apa? Untuk memunculkan, ya, membaguskan catatan orang-orang yang baik dan ya mengunggulkan catatan mereka daripada catatan orang-orang yang tidak baik. Ya. Ya, di sini Al-Habis Ibnu Qayyim ya, beliau menjelaskan bahwa ya catatan penghuni surga itu ada catatannya. Ya, sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya tentang dicabutnya nyawa seorang mukmin. Ini hadis yang panjang. Ya, di halaman 142 kita baca syahidnya saja ya. Bahwasanya ma hadhi ruh, ya ruh siapa ini? Yaqulu fulan bin fulan. Ya, disebut namanya yang paling baik di dunia. Fayustaftahun fayuftahu lahum. Diminta dibukakan pintu langit dan dibukakan bagi ruh orang mukmin. Wa yashayyi'uhum min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha, disambut oleh malaikat ya di langit-langit tersebut sampai hatta yantahi ila sama'il lati fiha Allahu 'azza wa jalla, ya sampai ya di langit yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi 'indiyyin, tulislah catatan hambaku di 'indiyyin wa'iduhu ila al-ardi, dan kembalikan ruhnya di jasadnya di bumi. Ya, tapi tulisannya dicatat di illiyin. Ya, tulisannya itu dicatat di illiyin. Ini syahidnya. Ya, ini syahidnya. Berbeda dengan ruh orang kafir, ya. Paragraf selanjutnya menjelaskan ruh orang kafir, ya. Jelaskan di halaman 144. Ya. Ma hadhihi ruh al-khabith, ya. Apa ini ruh yang buruk ini? Fulan bin fulan disebut namanya yang buruk di dunia. Hatta yantahi bihi ila sama'id dunya fayustaftahu fala yuftahu lahu, diminta dibukakan pintu langit tapi tidak dibukakan. La tufattahu lahum abwabus sama' hatta yadkhuluna al-jannata wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat, tidak akan dibukakan ya pintu langit bagi mereka ya, dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum ya. Hatta itu harful ghayah, sampai, hingga. Tapi di sini namanya ya, ini balaghah yang cukup tinggi, ta'liqu syai' bil muhal, mengaitkan sesuatu dengan hal yang mustahil ya. Itu sebenarnya bentuk ejekan juga kepada orang kafir. Kamu bisa masuk surga kapan? Nanti kalau unta masuk lubang jarum ya. Kamu bisa masuk surga kapan? Ya entar nunggu monyet lebaran ya. Itu ta'liqu syai' bil muhal ya, mengaitkan sesuatu dengan yang mustahil. Intinya apa? Tidak akan masuk surga. Uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla, tuliskan ya catatan hambaku di sijjin ya, di sijjin di bumi yang terbawah ya. Maka ini ya jelaskan oleh Ibnu Qayyim, di situ ada catatannya, ada catnya. Kalau hamba yang soleh catatannya di tinggi ya, sedangkan hamba yang toleh itu catatannya rendah. Ya. Lalu ya di halaman 145 Al-Ibnu Qayyim beliau jelaskan, la yadkhulu janna ahadun illa bijawazin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallah li fulan ibni fulan adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuhu daniyah. Tidak ada ya orang masuk surga kecuali ada keterangannya. Keterangan apa tadi yang Allah catat ketika cabut ruh? Ya, dengan catatan itu nanti yang diberikan ketika masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan dari Allah kepada fulan bin fulan, masukkan dia ke surga. Ya, jawaz. Ya, wallah, barangkali kalau paspor itu namanya ngambil diri sini, jawazus safar. Boleh safar, jawaz. Itu ada riwayatnya ya, dari riwayat ya At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Maka jelaskan oleh Ibnu Qayyim di halaman 146 ya. Ya, waq'ul mu'min fi qabdati ashabil yamin yawmal qabdataini, thumma kutiba min ahli jannah yawma nufikha ruhu fihi, thumma yuktabu fi diwani ahli jannah yawma mautihi, thumma yu'ta hadzal manshur yawmal qiyamah. Ya, ini proses catatan dari ya penghuni surga. Bagaimana prosesnya? Ya, capnya mukmin itu dipegang oleh ashabil yamin ya, digenggaman dari malaikat-malaikat tadi yang ketika mencabut ya, ketika dia dicabut nyawanya dan dituliskan dia termasuk penghuni surga ketika dia tiupkan ruhnya. Ketika ditiupkan ruhnya ketika dalam janin. Itu sudah dituliskan. Thumma yuktabu fi diwanil jannah. Kemudian namanya dituliskan di ya, diwan, catatan para penghuni surga, yauma mautihi, ketika dia hari meninggal. Thumma yu'ta hadzal mansyur yaumal qiyamah. Nanti catatan itu dikumpulkan dan diberikan hari kiamat. Dan itu yang jadi ya membolehkan seseorang itu masuk surga. Ya. Ini yang dijelaskan ya oleh Al-Hafiz Al-Muqayyim rahimahullahu taala. Ya, tentang ya catatan dan cap dari penghuni surga. Ya, wallahualam, barangkali ini yang bisa ya kita bahas pada siang hari ini. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah ya dan juga lebih membuat kita bersemangat ya agar kita bisa ya beramal dengan ikhlas dan dimudahkan ya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.